لم سلام لم يرد بنفيها أو لم يرد بنفيها itu min al-irada bukan min al-radda lam yurid binafiha baik asbukillah khair Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله ولا نوع النوع واحد الأنواع النوع مفرد dari جمع الأنواع itu namanya wahidul anwa. Anu'u satu, tunggal. Al-anwa jam'uhu, jamaknya. Wasayatil kalamu alaihi bibabihi. Akan datang pembicaraan tentang penafian an-nau dalam babnya tersendiri insyaallah ta'ala. Artinya penafian di sini, apa makna dan maksudnya, itu akan dibicarakan dalam bab tersendiri pada tempatnya. Dan tentang penafian pakai la di sini, penafian lil sinsi, ini akan dijelaskan juga dalam penafian gul. Wala gula. Qulu wala gula wa bidam ismun. Bukan ismuhu. Ismun. Apa ismun? Mus'ab. Apa mana ismun di situ maksudnya? Beraman. Nama. Terus. Apa mana Pak Muksin? Bedanya dengan selain ismu apa? Ada ismu masdar, ada masdar. Namanya ismu di sini maksudnya apa dari si masdar. Insyaallah seperti itu. Wa jam'u aqwalun wa gilan. Jamaknya aqwal dan gilan. Mufradnya gul. Yang tertera di medsos itu gaul atau gul? Apa? Gaul. Nah, ini pakai apa? Dom. Jadi kita ngikuti yang di sini aja. Gaul atau gul? Kalau gul, berarti ya kita ngikuti wabid dom di sini. Karena sebagian kawan kemarin agak ribut. Sebagian orang menerjemahkan pakai gaul. Terus pakai gul. Mana yang benar gara-gara? Kalau mengikuti syarah di sini, maka kita pakai dhamma. Gul. നേടും. Dan apa itu ghul? Akan disebutkan di bawah ini. Wawal muradu guna. Yang dikatakan ghul jamak dari agwal. Itu yang diinginkan. Kalau ghul itu bahasa Indonesia apa? Apa? Ghul itu apa? Tentu. Hantu. Apa sih? Terangkong. Kedua. Iya. Mari kita sini. Kalau bisa azad. Al-ghul wahidu gilan. Wawa jinsun minal jin. Nah ini jelasannya. Jinsun minal jin. Masyayatin. Jadi. Jin itu memiliki. Banyak macam. Di antaranya ghul. Nah itu. Demikian juga syayatin. Syaitan-syaitan memiliki banyak macam, diantaranya adalah ghul. Kalau di sini katakan mungkin hantu dan semisalnya itu. Gondorowo. Ya kan? Kalau orang sini bilang gondorowo. Gondorowo. Kalau orang sekian bilang itu gondorowo. Kita sejak kecil itu diceritakan oleh orang-orang tua. Gondol gondorowo. Biasanya orang itu bilang. Di bawah gondorowo. Ya ini diantaranya. Kanatil Arabu taz'umu anal ghula fil falat. Tataro'a binnas. Tataro'a. Taro'a ya tataro'a. Apa nampak? Apa? Nampak kepada manusia. Tujuannya nakut-nakuti. Ya kan? Tatalawan utalawunan bisawarin syatta. Tatalawan yang ini apa? Muncul dalam bentuk berwarna-warni dengan beberapa apa? Bentuknya macam-macam. Kadang di sini katanya di sini apa? Berupa hewan, berupa kuda, berupa sapi, berupa ular. Maka dikatakan bisawarin syatta. Berupa orang hitam besar, gede, bulunya panjang-panjang, macam-macam. Watagulluhum aitudilluhum anittariq watuhlikuhum. Ya, ini apa? Menyesatkan manusia dari jalan dan membinasakan mereka. Karena enggak bisa pulang ke rumah. Hilang. Cuma karena banyak dari kalangan manusia yang sudah terbiasa dengan khurafat, mencari orang yang diduga hilang di bawah atau disesatkan oleh jenis jin ini, cara mencarinya kadang pakai dukun, kadang pakai kentongan, kadang pakai apa? Pakai panci ditabuh, keliling, keliling ke pohon-pohon. Sama dipanggil-panggil supaya dilepas sama ghulnya tadi, sama setannya tadi, atau sebangsa jin tadi. Seperti itu. Ini yang dulu sering kita dengar, kamu cuma akhir-akhir ini sudah jarang. Sudah jarang. Dan sampai terkenal dengan orang yang biasa pernah dibawa oleh, disesatkan oleh ghul ini kadang berkali-kali. Terulang berkali-kali. Sering dibawa oleh setan. Oleh jin. Disembunyikan dan semisalnya. Nanti kita ditanya, dia bisa ingat. Dibawa ke pohon-pohon. Kasih makan macam-macam. Gitu. Ini biasanya yang pernah terjadi di daerah kita. Ada. Ada beberapa orang yang pernah dibawa oleh setan ini, oleh ghul ini. Ya kan? Fanafau Nabi sallallahu alaihi wasallam abdalahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan dan membatalkan keyakinan manusia terkait dengan apa yang dikerjakan oleh ghul tadi atau kemampuan yang dimiliki oleh ghul tadi. Artinya jangan takut, jangan khawatir, bisa dihadang, bisa di ditepis dengan doa dan zikir. Bukan kok unggulnya itu enggak ada. Ada. Ada hakikatnya. Tapi kemampuannya bisa ditepis dengan doa, dengan zikir, dan ini akan jelaskan di bawah ini. Maka dikatakan di sini fa'in kila, maka jika dikatakan ma makna nafi, apa makna nafi yang tertera dalam hadis la gula, ya kan? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tazawwalatil ghilan wa babadiru bil adzan. Bagaimana dikatakan dinafikan? Nabi pun mengatakan apabila ghilan itu sudah mulai upaya untuk menggoda manusia dan ingin menyesatkan, maka bergegaslah dengan azan, menyebut nama Allah, menyebut kalimat tauhid. Ya kan? Artinya bisa terusir dengan adanya azan. Ya kan? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika ada azan, setan yang ada di masjid keluar terbirit-birit sambil apa? Sambil kentut. Nah itu. Ya kan? Ketika ada azan, setan itu terbirit-birit lari dari masjid sambil kentut. Nah. Demikian juga di sini, cuma di sini dhaif dikatakan, sini dalam qala Suyuti fil Jami' As-Saghir rawat Tabrani fil Awsat an Abi Hurairah wa huwa dhaifun. Artinya untuk mengusir gangguan dari syaitan diantaranya adalah gol ini dengan zikrillah ta'ala. Uji bapaknya itu tadi gimana? Ada enggak ada uji bagi itu? Yang lain? Belum. Enggak ada. Antum, teman. Ini siapa yang punya nuswa ada uji bagi? Iya. Uji bagi bukan uji bu. Ini firman tadi. Kalau ada konteks seperti ini jangan dibaca uji bu. Tapi dibaca uji bagi ilmu tadi dari ajaba uji bu. Ujiba dijawab, gitu maknanya. Ngertikannya bukan ujibu. Kalau ujibu saya jawab. Tapi kalau ujiba dijawab, dimajulkan. Maka jika dikatakan apa makna nabi, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata idza taghawwalatil ghilan babadiru bil adzan. Dijawab dari penafian tadi. Bi anna dzalika kana fil ibtida. Ya kan? Itu dulu dalam permulaan memang ada gul itu, awal-awal itu memang ada gondorowo itu. Hantu itu ada. Tsumma dafa'ahallahu an ibadihi. Kemudian gondorowo tadi yang katanya ganggu orang tadi sudah ditepis oleh Allah dari hambanya. Itu diantaranya satu jawaban. Kenapa dikatakan ada nafi? Lagula. Sementara Rasulullah mengatakan apabila ghailan itu mulai mengganggu, menjilma, ya kan? Bergegaslah dengan azan untuk mengusirnya. Jawaban diantaranya ada tadi itu. Itu di permulaan Islam memang dulu ada. Lalu dihilangkan Allah Ta'ala dari hambanya. Au yukulatau dikatakan. Jawaban kedua yaitu al-manfi laisa wujudal ghul. Al-manfi laisa wujudal ghul. La gula yang tertiadakan dengan la nafiyah ini bukan kok wujudnya ghul yang enggak ada. Enggak ada ghul sama sekali. Yang tertiadakan adalah bukan wujudnya bendanya. Datnya bukan, tapi yang tertiadakan bal ma yajumu al arabu min tasarrufi bi nafsihi. Itu enggak ada. Nyantun. Berarti ini yang lebih lengkap. Enggak ada nyantun. Bahkan yang ditiadakan adalah pakai la nafiyah tadi apa yang dianggap oleh orang Arab bahwasanya gul itu punya tindakan dengan sendirinya istiqlal. punya kemampuan untuk bertindak tanpa dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dulu dianggap oleh orang Arab. Aw yakunul ma'na biqaulillahu la anha la tastati'u an tudilla ahadan ma'a dzikrillahi wa tawakkuli alaihi. Begitu aja itu. Nah. Jadi tadi beberapa kalimat yang tertinggal enggak tertulis, kalau antum mau melengkapi yang ambil di sini. Atau dengan makna la gula itu la nafia, maksudnya bahwasanya gula itu tidak mampu untuk menyesatkan seorang pun jika dia seorang tadi bersamaan adanya zikir kepada Allah Ta'ala dan bertawakal atas Allah. Itu yang dinafikan. Ini diantara jawaban-jawaban untuk menjawab tentang la nafiyah di sini la gula. Bukan bendanya enggak ada. Bendanya ada. Barangnya ada. Gondorowo itu ada. Ya kan? Cuma keadaan dia itu enggak mampu untuk menyesatkan seseorang kalau orang tadi senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala, bertawakal atas Allah Ta'ala. Nah itu. Apum? Makanya seperti orang sini bilang, sejak dulu kita sering mendengarkan, wah gondorowo enggak ono. Aku gak pernah perlu ndek ndek gendruwo. Aku melakukan ndi bengi-bengi rene aku gak pernah perlu gendruwo. Jadi gendruwo gak ono. Gak ono gendruwo. Jawabannya kan. Jadi cuma apa? Khurafat, cuma cerita saja. Itu cuma takut perasaanmu sendiri, padahal kan gendruwo itu gak ada. Nah, jawabannya ini. Ada tapi gak mampu untuk menyesatkan seorang kalau dia senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala dan bertawakal. Kenapa? Karena kalau gul tadi dari jenis jin dan setan, ya memang ada. Dan fakta telah membuktikan sebagian orang, dia bisa bercerita, dibawa oleh, ya kan, orang yang besar tinggi, bulunya panjang-panjang, dibawa ke atas-atas pohon. Jadi ketika dia balik ke rumah, dan satu hari sampai dua hari, sampai tiga hari, tanya, kamu dibawa kemana? Dibawa ke sana-sana. Dibawa pohon-pohon. Ya kan? Di tempat macam-macam. Ini bisa bercerita, berarti memang wujudnya ada. Jadi yang tertiadakan, yang ternafikan dengan kalimatnya Nabi lahu, lah maksudnya apa? Kemampuannya dengan sendirinya itu enggak punya, kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Atau dia enggak punya kemampuan untuk menyesatkan orang kalau dia senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala dan bertawakal. Nah itu. Makanya orang yang senantiasa diganggu oleh gondorowo ini biasanya orang yang sudah ketakutan sebelumnya. Hatinya gelisah di tempat-tempat yang sunyi, malah disitulah dia akan diganggu. Ya kan? Seperti orang yang masuk tempat-tempat yang sunyi atau dikatakan tempat angker. Ketakutannya berlebihan. Dia nanti yang pulang-pulang sudah menjadi apa? Orang yang mamsus. Apa mamsus? Kesurupan setan. Kesurupan jin. Nah itu. Bukan kok setan itu enggak ada. Khurafat. Ada. Di antaranya jenis setan adalah ghul. Nah ini. Ini kita baca ghul karena ngikuti syarat di sini. Bidom. Bidom. Bukan bilfatah. Baik. Wa yasyadul ayas wa yasyadul laul hadisul akhir. Sebagai bentuk makna ini benar yang tadi sebagai jawaban tadi. Hadis yang lain sebagai saksinya yaitu la gula walakin suala saharatul jin. Gula itu enggak ada, tapi adanya sana suala. Suala itu hantu. Suala adalah hantu. Siapa soalah saharatul jin, para tukang sihir dari kalangan jin. Para tukang sihir dari kalangan jin. Ayo walakin fil jini saharatun lahum talbisun wa takhyilun. Maksudnya dalam jin itu, dari kalangan jin itu ada tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir dari kalangan jin ini memiliki talbis, punya kemampuan untuk apa? membuat talbis, pengkaburan, penyamaran dan takhyil, membuat orang itu terhayalkan melihat sesuatu yang menakutkan dan yang lainnya. Maka kalau itu ghul itu bisa berbentuk dengan bentuk hewan, ya kan? Makanya kadang orang itu bercerita, ini sudah fakta cerita yang sudah nggak bisa dipungkiri, banyaknya cerita. Ular yang panjang katanya itu bukan ular tapi dari kalangan jin. Nah itu datang malam-malam tiba-tiba hilang. Kambing ataupun sapi dan semisalnya. Seperti itu. Dulu pernah saya sendiri pernah melihat pas 90-an seperti itu. Daerah padat-padat ini. Lanjutan dari telaga itu ada padat panjang ke arah timur. Malam-malam kita melihat di situ ada sapi. Ya kan? Sebentar 90. Kita punya tanaman di sana, tanaman sapi, ujung sana. Tahun sekitar 89-88. Setelah balik sapi itu enggak ada. Dalam malam-malam. Dengan tengah malam. Nah itulah seperti itu. Dan enggak ada orang punya, enggak ada orang yang kehilangan sapi. Berarti sapi yang kita lihat apa? Ternyata apa? Mungkin tadi itu ghul yang menjelma dia menjadi menjelma sapi. Dan semisalnya. Ya kan? Seperti ini. Jadi di situ yang tertiadakan bukan kok bendanya, tapi kemampuannya. Enggak mampu menyesatkan orang bersamaan zikir kepada Allah. Ya kan? Atau enggak punya kemampuan dengan sendirinya tanpa takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah makna yang benar dari la nafi di sini la gula. Ya kan? Dan mungkin juga dalam masalah nau pembahasannya juga seperti itu. Enggak boleh orang itu meyakini bintang itu punya kemampuan tersendiri untuk membawa bahaya atau membawa apa kabar gembira. Tidak. Baik. Wa min wal hadis idza tagawwalatil gilanu fabadiru bil adzan. Ai idfa'u sarraha bi dzikrillah. Jika memang ada ghul yang sudah mulai mengganggu menjelma sebagian makhluk, maka segeralah dengan ada apa bikin azan, ya kan? Itfa'u, tolaklah keburukannya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan zikir Allah Ta'ala. Wa tayatul ala annahu lam yurid Nabi sallallahu alaihi wasallam yurid bi nafiha au adamiha, bukan adamaha. Yang itu mati, awal apa? Awal. Badaunya. Nah, apanya? Langsung gimana? Ada apa gitu? Alana ulam yurid binafiyya adamaha. Di sini pakai aw. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah menginginkan dengan penafiannya apa tidak adanya gaul, jadinya gul gitu. Ini pakai au. Kalau tang au-nya dibuang malah insya Allah lebih bagus. Kenapa? Karena menjadi apa? Menjadi mafulun bilam yurid binafiyah adama. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi di dalam menginginkan dengan penafian pakai la tadi. Tidak adanya gul, tapi gulnya ada. Tapi apa? Kemampuannya itu enggak mungkin dia berdiri sendiri. Tanpa takdir kauniyah ta'ala. Atau dia enggak akan mampu menyelesaikan seseorang selama seorang tadi dzikir dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna penafian yang tertera dalam hadis ini. Perhatikan itu. Wa minhu hadis Abi Ayyub kana li tamrun. Ya kan, dannya mendukung makna tadi bahwasanya bukan nafialil jinsi. Kita bilang la rajula bidari. Berarti apa? Mandatnya enggak ada. Ya kan? La rajula. Enggak ono wong blas, mandatnya memang enggak ada. Tapi di sini bukan itu yang diinginkan. Ya kan? Tapi yang diinginkan adalah apa? Kemampuannya berdiri sendiri tanpa izin dari Allah Ta'ala ini enggak ada. atau dia punya kemampuan tapi enggak akan mampu menyesatkan seseorang selama dia zikir dengan Allah Ta'ala dan bertawakal. Bukan kok maknanya lah tadi bendanya enggak ada. Ini namanya keluar daripada makna asal menuju makna yang lebih rendah daripada asal. Tapi karena ada pendukungnya. Setelah imana man la amanata lahu. Ya kan? Dibilang la imana kamilun. Atau la imana mawujudin. Atau la imana sahihun. Maknanya la imana kamilun. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki amanah. Tapi kalau memang tidak punya amanah sama sekali, yang maknanya adalah agama, ya benar. La imana sahihun, tidak ada iman yang sah kalau orang itu tidak punya agama. Karena agama itu masuk amanah. Hanya apa Al-Quran? Inna aradna amanah ta'ala ala sami wal arad wal jibal. Ya kan? Fa'abayna ayyas yahmilnaha wasfakna minha. Jadi di situ al-amanah, kalau disitu maksudnya di situ adalah agama. Ya, memang orang ini kafir kalau enggak punya amanah yang maknanya agama secara menyeluruh. Tapi kalau amanah yang maknanya adalah tidak amanah dalam satu perkara, ya kita bilang la imana sahihun, la imana kamilun, seperti itu. Nah di sini lahula maksudnya apa? Ya ini bukan penafian gul, tapi penafiannya apa? Kemampuannya ataupun kudronya dengan dia sendiri. Nah keluar daripada makna asal ini kepada makna yang lain, karena ada dalil yang membolehkan untuk keluar. Di antaranya ini hadisnya Abu Ayyub, kana li tamrun, aku dulu punya tamr kurma. Apa itu? Usah lanjutannya. Fi sahwatin, sahwatin namanya nama tempat seperti tarolah apa? Kayak rak begitu. Ada rak atau tamar itu biasanya digelar di tempat penggelaran tamar seperti mungkin kayak tempe gitu. Ya. Tempe itu kan ada. Apa namanya itu? Kerennya. Kata Bu Ayub, bakanat ilgulu tajiu patakudu. Wah, waktu itu ada gul ini datang lalu diambil. Tiba-tiba apa? Tamarnya enggak ada. Nah, seperti yang sering juga kita dapat cerita dari orang tua. Nah, ini fakta. Sering jagungnya itu hilang. Sering jagungnya hilang. Setelah panen, jagungnya hilang. Dulu jagung itu digendel, diikat. Ya kan? Bahasa Jawanya diombyok. Nah, nanti digantung. Di tiang gitu untuk dimakan untuk setahun. Kok sering hilang? Akhirnya apa? Ditandai. Sekali-kali ditandai. Dikasih apa? Tandai hitam-hitam. Ternyata apa? Jagung tadi tiba-tiba apa? Di tetangganya. Nah ternyata tetangganya punya apa? Punya gul. Ya, ngambil jagungnya tetangganya. Gimana kalau dia sendiri ngambil? Nggak bisa dalam rumah. Tiba-tiba hilang. Apa itu? Karena sering hilang maka ditandai. Jangan tandai. Nah tanda ini yang bisa membuktikan ternyata apa? Dibawa ke rumah tetangganya. Nah makanya sebagaimana orang matakannya apa? Duitku colong jin. Colong tuyul. Nah duitku colong tuyul. Ya padana. Ya biasanya duitnya hilang. Tunggu juga saya ikat, saya hitung tuh ternyata apa? Hilang 200. Hilang 200. Nah ini. Dan bagi yang percaya ya percaya, bagi yang enggak percaya ya enggak percaya. Nah, ya. Tapi anehnya kenapa kok enggak ngambil di bank sana yang banyak? Kok ngambil tempatnya simpulan-simpulannya sedikit-sedikit. Katanya kalau ngambil banyak itu enggak bisa, enggak kuat katanya. Itu di televisi. Mana? Tapi ya, Pak. Itu cerita tentang masalah gua 2000 atau gul atau tadi hantu atau yang semisalnya, ya kan? Ada yang mengatakan apa seperti apa babi ngepet. Babi ngepet. Bukan buat babi dia. Tapi apa dia, Pak? Suka apa? Suka ngambil apa? Harta tetangganya. Nah, itu orang sini bilang pesugihan. Nah, punya babi ngepet. Kenapa? Karena enggak terlihat kerja, tiba-tiba dia kaya. Ternyata apa? Utangnya di bank buahnya. Taib ehwa, ini ceritanya. Kana li tamrun fisahwatin bakanatil wu'ul taji'u batakhuduh. Ini sebagai saksi, sebagai bukti, sebagai penguat bahwasanya nafi tadi la gula bukan menafikan datnya gul, tapi apa? Terkait dengan sifatnya yang ditiadakan. Bendanya ada. Tapi sifat-sifatnya yang dikatakan mungkin punya kemampuan sendiri tanpa takdir kauninya Allah Ta'ala bisa mengganggu orang. Nah, atau dia tidak punya kemampuan kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Atau enggak mampu menyesatkan seorang selama soal tadi bersama zikir kepada Allah Ta'ala dan tawakal. Ini yang diinginkan oleh hadis ini insyaallah. Maka dikatakan tadi ujibaanhu dengan beberapa jawaban di sini. Bagi yang tidak tertera kalimat ini tolong nanti ditulis, dicatat, ditambahi untuk melengkapi penjelasannya. Kalau enggak antum enggak mampu menjelaskannya. Karena kita mengikuti dari sini berdasarkan dari alul ilm. Taib. Udah? Hah? Udah. Taib, sudah capek. Ya kan? Udah, berjalan sedikit aja. Belajar kalau baca keras ini capek, capekan. Suaranya habis-habis. Taib, alhamdulillah, min fadlillah.